بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قرنتنا عزكم الله diteruskan kembali pembahasan kitab Adabul Mufrad sampai pada bab yang ke-356 menjelaskan tentang nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu ahabbil asma'i ila Allah azza wa jal. Bab nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan sejumlah nama yang Allah cintai. Faedahnya adalah anjuran untuk memiliki nama dengan nama-nama tersebut. Faedah yang kedua, apabila kita bernama dengan nama tadi atau memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama tadi atau memberi nama anak orang lain ketika diminta dengan nama-nama tadi, dengan niatan karena nama itu dicintai Allah, maka tindakan kita mendapatkan pahala dikarenakan kita memberikan nama untuk diri sendiri, untuk anak kita, untuk orang lain dengan nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya ya ikhwan, segala sesuatu yang Allah cintai itu berpahala. Baik dalam untuk perkara akidah, perkara ibadah, perkara amaliyah, perkara akhlak, atau perkara adab, atau perkara nama sekalipun. Semua yang Allah cintai itu berpahala. Termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Yusuf. Qala haddathana Ahmad. Wa Ahmad ibn Yazid al-Harrani. قال حدثنا هشام ابن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد ابن مهاجر الأنصاري الشامي قال حدثني عقيل ابن الشبيب. Dia majhul hal, dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi majhulul hal. Dia majhul, enggak dikenal keadaannya. An Abi Wahb, dari Abu Wahab, wakanat lahu suhbah, dan beliau memiliki kedudukan sebagai seorang sahabat. Abu Wahab namanya Ubaidullah ibn Ubaid. Tayyib, apakah beliau seorang sahabi ataukah tidak? Di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan dia sahabi, ada yang mengatakan dia bukan sahabi. Tapi jumhur ulama menyatakan Abu Wahab ini adalah seorang sahabi. Sehingga ketika meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, isnadnya nyambung. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, tasammau bi asma'il anbiya, hendaklah kalian bernama dengan nama-nama para nabi. Wa habbul asma'i lillahi azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Harith wa Hammam. Dan nama yang paling jujur, nama yang paling jujur adalah Harith atau Hammam. Disebutkan Abdullah dan Abdurrahman dikatakan sebagai nama yang paling Allah cintai, sebab di situ ada pengabdian, ada penghambaan, ada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia abdun itu hamba, disandarkan kepada Allah azza wa jalla, hamba Allah. Yang paling dicintai sebab dengan nama itu sang hamba tadi merasa dirinya sebagai hamba Allah, merendahkan diri untuk Allah azza wa jalla, mempersembahkan ubudiyahnya untuk Allah semata. Sementara nama yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Kalau Harith dari kata-kata harfun, yakni menanam sesuatu. Yang namanya Harith, orang yang menanam sesuatu. Ima umur dunia, wa ima umur akhirat. Menanam perkara duniawi, itu perkara yang mubah. Atau perkara ukhrawi, itu perkara yang bagus. Sehingga bagus. Paling jujur. Kalau Hammam, dikatakan nama yang paling jujur, dikatakan Hammam menggambarkan orang yang memiliki himmah. Hammam dzu himmah yahummu syai fa syai, memiliki himmah, memiliki planning, harapan, cita-cita yang begitu tinggi. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan sebagai nama yang paling jujur dikatakan masalah ini Hammam, orang yang memiliki harapan yang sangat kuat, planning yang sangat kuat dalam kehidupan. Wa adbahuha harfun wa murrah. Dan nama yang paling jelek, harf dan murrah. Harfun, apa artinya Evan? Perang. Kira itu namanya harfun, perang. Itu hawanya panas, mintanya perang terus Evan. Murrah, apa artinya murrah Evan? Pahit. Hah? Artis yang agak bagus, pahit. Namamu siapa? Pahit. Bahasa Arabnya apa ya, Fan? Murrah. Sehingga secara makna kurang bagus, kurang tepat, barakallahu fiik. Sehingga dikatakan sebagai nama yang kurang baik. Ini hadis sahih, dikecualikan lafaz yang pertama. Lafaz tasammau bi asma'il anbiya, hendaklah kau bernama dengan nama-nama nabi. Ini jumlah dhaif, dikarenakan isnadnya Imam Bukhari ada Aqil Ibnu Syadid, dia majhul. Sementara lafaz yang selebihnya ini sahih dari jalur-jalur yang lainnya. Namun barakallahu fikum, bernama dengan nama-nama nabi diperbolehkan. Diperbolehkan oleh para ulama-ulama. Baik, ala kulli hal. Hadis ini qonabillahi rahimakumullah menjelaskan kepada kita istihbab ikhtiyar al-ismi thayyib linnafsi walil aulad. Adanya anjuran untuk memilih nama-nama yang bagus untuk diri kita dan anak-anak. Nama yang thayyib itu bukan dari sisi kerennya ya Pak. Keren, gaul. Tidak. Tapi ditinjau dari sisi apa ya Pak? Maknanya. Dari sisi maknanya. Dalam Islam ada ketentuannya. Nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Begitu pula barakallahu fikum, semua nama-nama yang didahului dengan adzun, penghambaan, dan disandarkan kepada asmaul husna. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Wahab, Abdul Karim, Abdul Jabbar, Abdul Manan, Abdul Malik, Abdul Rauf, Abdul semua kata-kata abad yang disandarkan kepada asmaul husna. Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, dan segala macam. Ini nama yang paling bagus. Sebab menyandarkan ubudiyah, menyandarkan penghambaan kepada Allah SWT. Nah, orang yang punya nama seperti ini harus muwahhid. Harus ahli tauhid. Namanya Abdullah tapi tukang syirik, enggak cocok. Nah, mestinya kan menghambakan diri kepada Allah, beribadahnya kepada Allah. Kok ibadahnya kepada kuburan, kepada pohon keramat dan segala macamnya. Ini namanya kurang bagus. Karena orangnya kurang bagus, enggak sesuai dengan namanya. Baik, intinya ada anjuran memilih nama yang bagus. Nama ini yang kemudian barakallahu fikum menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kepribadian orang tadi dan bagaimana afiliasi orang tadi kepada sesuatu perkara. Barakallahu fikum. Sehingga nama Hammam, nama Harith itu nama-nama motivasi. Hammam yang punya tekad yang kuat. Harith yang berupaya menanamkan sesuatu yang baik. Dan dilarang, pada yang kedua dilarang untuk memilih nama-nama yang kurang bagus maknanya untuk diri kita pribadi atau untuk yang selainnya. Yang dicontohkan di sini barakallahu fikum, nama Harfun dan Murrah. Nama Harf perang, Murrah pahit. Ini secara maknanya kurang bagus sehingga dimakruhkan memiliki nama dengan nama-nama yang seperti. قال رحمه الله تعالى حدثنا الصدقة قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر dari جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال جابر ولد لرجل منا غلام. Terlahir untuk salah seorang di antara kami bayi. Lahirlah seorang bayi untuk seseorang di antara kami. Fasammahu Al-Qasim. Maka dia memberi nama anaknya dengan nama Al-Qasim. Fakulna. Maka kami, kata para sahabat mengatakan, La nukannika Al-Qasim wala karamah. Kami tidak mau memberi kunyah kamu Abul Qasim. Ngomong sama bapaknya ya Pak. Bapaknya sang bayi. Kami tidak mau memberi kunyah kamu Abul Qasim. Wala karamah. Tidak ada mulia bagi kamu. Fa'akhbar Nabi SAW. Maka dia memberitakan kepada Nabi SAW. Fakal. Maka Rasul mengatakan. Ismi. Atau asmi. Ibnaka Abdurrahman. Atau sammi. Sammi ibnaka Abdurrahman. Beri nama anakmu dengan nama Abdurrahman. Baik, ini sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan isnad yang sama. Di sini menurut Rasulullah ada larangan memberi nama dengan Al-Qasim. Nah, gitu ya. Ada larangan memberi nama Al-Qasim dan berkunyah dengan Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Ilahnya, sebab larangannya barakallahu fikum, dikarenakan Rasulullah SAW yang memiliki nama Qasim, punya anak namanya Qasim, dan Rasul diberi kunyah dengan Abul Qasim. Di sisi larangannya ini nyontoh Rasul. Sehingga kaboten jeneng. Paham ya? Terlalu berat namanya. Kalau dia anaknya namanya Qasim, bapaknya namanya Muhammad, kunyah bapaknya Abul Qasim, itu sama kayak Rasulullah SAW. Kabupaten jeneng. Ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Apa hukumnya bernama dengan nama Rasul, apa hukumnya berkunyah dengan kunyah Abul Qasim dan senjatanya. Ada khilaf di kalangan para ulama, pendapat yang mendekati para ulama itu adalah yang dilarang itu adalah menggabungkan antara nama dan kunya Rasulullah SAW. Yang dilarang namanya Muhammad, kunyahnya Abdul Qasim. Ini khusus untuk Rasul saja. Tidak diperbolehkan memiliki nama Muhammad dan kunyah Abdul Qasim. Kalau nama Muhammad saja, labas. Tapi kunyahnya yang lain. Kalau dia punya kunyah Abdul Qasim saja, labas. Yang penting namanya jangan Muhammad. Jangan menggabungkan antara nama Muhammad dan kunyah Abdul Qasim. Ada lagi berpendapat. Larangan ini hanya di zamannya Rasulullah SAW saja. Bukan larangan umum sepanjang masa. Ini larangan khusus di zaman Rasul supaya tidak kecelik. Apa bahasa yang enggak bisa ikhlas? Terus jangan salah alamat. Manggil ya Muhammad Abdul Qasim. Manggil. Nah, manggil orang lain. Yang oleh Rasulullah. Nanti menimbulkan istibah. Kesamaran. Ini manggil siapa? Manggil Rasul atau manggil selain Rasul? Sebab pada namanya Muhammad, kunyahnya Abdul Qasim, sama kayak Rasulullah. Sisi pelarangannya apa ya, Pak? Sisi pelarangannya dikarenakan kita ketika memanggil nama Rasul harus dengan adab yang penuh. Harus dengan adab yang santun. Tidak boleh memanggil Rasul sebagaimana memanggil orang lain. Kalau dia manggil, ya Abdul Qasim. Mengok ya? Tidak boleh. Ya Abdul Qasim, orang lain. Labas. Berhubung sama dengan kunyah Rasul, istibah. Ada kesamaran. Manggil siapa ini? Kalau manggil Rasul, tidak boleh bengok-bengok. Tidak boleh teriak-teriak. Barulah. Itu kata sebagian mereka mengatakan demikian. Larangannya hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja. Barakallahu fiik. Ala kulli hal, lepas dari khilaf yang dibawakan para ulama, ya, lepas dari khilaf yang dibawakan para ulama, upayakan jangan punya kunyah Abdul Qasim dengan nama Muhammad. Jangan menggabungkan kita punya nama Muhammad, kunyahnya Abdul Qasim. Jangan. Kalau punya nama Muhammad, kasih kunyah yang lain. Kalau dia punya anak namanya Qasim, antum jangan berkunyah Abdul Qasim. Cari kunyah yang lain saja. Ini semuanya untuk melepaskan dari khilafnya para ulama. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, khulasahnya ya panembina azakumullah. Hadis ini menerangkan kepada kita supaya kita memilihkan nama-nama yang bagus untuk diri kita dan anak-anak kita. Nama yang paling bagus yang dimulai dengan Abdun dan disandarkan kepada Asmaul Husna. Dan yang paling afdal nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Adawab. Walaupun nanti banyak yang namanya Abdullah ya. Tidak apa. Namun siapa Abdullah? Nah, kamu Abdullah. Kamu Abdullah. Kamu semuanya Abdullah. Labas. Bukan pembahasan banyak atau sedikitnya ya Pak. Tapi sisi barokah. Akan disebutkan oleh para ulama di hadis. Di kalangan sahabat. Yang namanya Abdullah. Itu sampai 200 orang. Sahabat yang namanya Abdullah. Itu jumlahnya 200 orang sekitar. Tapi yang masyhur yang terkenal enggak banyak. Yang tahu siapa ya? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zaid, Abdullah wis entah. Belum dua jari. Padahal yang namanya Abdullah di kalangan para sahabat hampir 200. Jangan mandang banyak dan sedikitnya. Pandang afdaliyah namanya. Orang kata aneh ya Pak. kepingin ngasih nama anaknya yang enggak umum. Abdullah, oke. Abdurrahman, banyak. Muhammad, mana-mana namanya Muhammad. Ahmad, wah di mana-mana Ahmad. Lah terus mau nama siapa coba? Dikasih nama siapa coba? Kepingin nama yang aneh yang belum pernah ada. Bagus namanya, artinya baik. Lah ya apa caranya? Allahumma sholli. Jadi jangan pandang banyak sedikitnya, pandang barokah dan bagusnya nama secara artinya. Yang utama Abdullah Rahman dan semua yang dimulai dengan Abd disandarkan kepada Asmaul Husna. Yang kedua adalah Asmaul Anbiya'ul Mursalin. Nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul. Dan yang paling abrak, yang paling barokah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih nama Muhammad wa Ahmad. Yang juga boleh. Adam, Ismail, Ibrahim, Musa, Laba. Semuanya diperbolehkan. Apakah diperbolehkan punya anak dikasih nama Daniel? Jawabannya? Jawabannya? Boleh. Kenapa kok boleh? Dikarenakan Daniel nama Nabi. Kalau kamu niatkan itu sebagai nama Nabi, labas. Tapi kalau kamu niatkan itu kayak orang Nasara, jangan. Karena Daniel adalah nabinya Bani Israel. Masyhurnya dari mereka. Tapi labas. Nama anakmu siapa? Daniel. Daniel. Jangan mandang itu nama ma'ruf di kalangan kaum Nasara ya. Itu nama Nabi. Itu nama seorang Nabi. Akhirnya digabung. Muhammad Daniel. Allah SWT. Laba. Ini nama Nabi dan nama Rasul. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Asma'u salihin. Nama-nama orang-orang yang saleh. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan umat-umat sebelum. Namanya orang-orang saleh. Untuk kenal siapa namanya sahabat ini. Nama sahabat Sa'id. Banyak Sa'id ibnu Zaid dan segala macam. Namanya Sa'id. Siapa lagi? Banyak nama sahabat ya, Pak. Siapa lagi dan ya, Pak? Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar. Terus? Dan yang lain-lainnya. Para tabi'in. Tambah banyak lagi. Wahagana. Sehingga asma'ul salihin itu termasuk nama-nama yang bagus. Nama-nama yang baik. Barakallahu fikum. Tentu kebiasaan orang terdahulu. Ifanuddin azakumullah. Memberi nama-nama anak-anak mereka dengan nama-nama salihin. Pada masa lalu. Barakallahu fikum. Naam. Dan dilarang atau dimakruhkan memberi nama-nama yang jelek. Nama-nama yang jelek diantaranya nama-nama yang mengandung makna yang kurang bagus. Tadi harf ini dimakruhkan ya Pak. Kayak orang ngajak perang ya Pak. Murrah pahit. Nah, itu makruh ya Pak. Yang lagi heboh orang dikasih nama Tuhan. Apa itu di Banyuwangi? Yang lagi heboh sekarang. Ada Tuhan di Banyuwangi. Kaget. Apa itu? Penasaran, dibuka beritanya. Oh, ada orang namanya Tuhan asli Banyuwangi. Tak pikir orang opo, ada Tuhan di Banyuwangi. Orang sana manggilnya Tohan. Nah, begitu Toh, Tohan. Yang ini harus diganti. Harus diganti. Karena umumnya orang-orang kita, terutama orang-orang Jawa dan semisalnya, yang namanya Tuhan adalah sembahan. Harus diganti, wajib diganti. Ya ada panggilnya Pak Tau, ada panggilnya Pak Han, gitu. Harus diganti, jangan memberi nama Tuhan. Nah, bab yang berikutnya, bab yang menjelaskan anjuran untuk mengganti nama, untuk mengganti nama. Bab ini yang menegaskan kepada kita barakallahu fikum yang namanya nama dalam Islam itu punya arti yang begitu besar. Sangat berpengaruh. Sangat diperhatikan adab-adab pemberi nama. Ada yang kurang bagus, ganti. Ada yang mana yang kurang baik, ganti. Dan itu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala babu tahwilil ism ila al ism. Bab merubah dari satu nama ke nama yang lain. Namanya merubah nama. Qala haddathana Sa'id ibn Abi Maryam al-Misri. Qala haddathana Abu Ghassan. Qala haddathani Abu Hazim an Sahl. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahl adalah Salama bin Dinar. An Sahl wa Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, utiya bil Munzir ibni Abi Usaid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulid. Didatangkan atau dibawa Munzir bin Abi Usaid kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dilahirkan. Ini ikhwan, kata para ulama, litatarruq, untuk mencari barokah. Dan ditandih. Ini khusus untuk Rasul alaihi salatu wassalam saja. Tidak berlaku untuk selain Rasul. Dulu para sahabat ikhwan, ketika ada bayi lahir, istrinya melahirkan bayi, langsung dibawa ke Rasul sallallahu, supaya Rasul yang ngasih nama, supaya Rasul yang mentahnik kurma, nah dikunyah sedikit sampai lembut, kemudian dimasukkan di mulutnya bayi. Ini fungsinya tabarrukan bih, mencari barokahnya Nabi. Itu boleh. Ingat, khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Yang lainnya tidak boleh. Barakallahu fiikum. Ini keterangannya para ulama. Argumentasinya, amalan ini hanya dikerjakan para sahabat semasa Rasul masih hidup. Sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, mereka tidak pernah membawa bayinya kepada Abu Bakar Siddiq, atau kepada Umar, atau kepada Utsman, atau kepada Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Juga tidak ada riwayat dari salaf yang membawa anak-anak bayi mereka kepada ulama-ulama salaf. Tidak. Yang ada riwayatnya hanya dibawa kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan khasun bin Nabi, khusus untuk Nabi. Paham ya? Apa yang dikatakan khusus ya, Pak? Niat tabaruknya. Nabi, niat tabaruknya. Niat boleh barokai. Ini untuk Nabi saja. Adapun tahnik itu sunnah ketika ada bayi lahir. Tapi yang mentahnik orang tuanya sendiri. Paham ya? Kurma dianjurkan, dilembutkan, sedikit dimasukkan di mulutnya bayi. Itu dianjurkan termasuk sunnah ketika bayi lahir, tapi oleh orang tua sendiri. Adapun dibawa kepada kiai, atau kepada ustaz, atau kepada mubalig, atau kepada da'i, dalam rangka mencari barokahnya, tidak diperbolehkan. Itu khusus untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Fa wada'ahu ala fadhil. Lalu Rasulullah SAW meletakkan Munzir ini di pangkuan beliau, di pahanya beliau. Wa Abu Usaid jalis, sementara Abu Usaid, bapaknya ini, duduk di samping Rasul. Falahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi syai'in baina yadayhi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalaikan, tersibukkan dengan sesuatu di depannya. Lupa bayinya di pangkuannya Rasul. Jadi Munzir dibawa kepada Rasul, diletakkan di mana ya, Pak? Di pangkuan Rasul, di pahanya. Rasul lupa. Tersibukkan dengan dirinya Rasul. Entah apa atau apa, terlalai dengan bayi tadi. Wa amara Abu Usaid ibnihi fahtumila min fadhidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Usaid pun memerintahkan bayinya tadi supaya digendong, diangkat dari pangkuannya Rasul. Dibiarkan sama Rasul, diambil, dipindahkan. Fastafaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersadarkan. Oh iya, ada bayi di bangkuan saya. Faqala aina as-sabi? Mana bayi tadi? Faqala Abu Sa'id, maka berkata Abu Sa'id, qaladnahu ya Rasulullah. Sudah kami pulangkan ya Rasulullah. Qala masmuh? Siapa namanya? Qala fulan. Namanya fulan. Disebutkan sebuah nama ya kalian bapaknya. Qala la. Jangan dikasih nama itu. Lakin ismuhu Mundir. Jangan dikasih nama itu. Tapi nama dia adalah Mundir. Fasammahu yawmaidin al-Mundir. Maka ketika itu bapaknya memberi nama anaknya dengan nama Al-Mundir. Tahu Mundir ya Pak? Makanannya? Mundir, pemberi inzar, pemberi peringatan. Ini sahih. Sahih juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah barakatuh untuk menjelaskan kepada kita anjuran atau syariat merubah nama anak ketika namanya kurang bagus atau artinya kurang baik atau kandungannya kurang tepat, dianjurkan untuk diganti namanya dengan nama-nama yang bagus maknanya. Dengan nama-nama yang suami. Ada orang namanya, anaknya namanya Brandon. Mana Brandon? Brandon. Nah, namanya Brandon. Iki kok tahu-tahu dikenal. Ya Allah, mungkin dia orang tuanya lama di Britania sana gitu. Lama di Eropa sana. Lahir anaknya dikasih nama Brandon. Opo Brandon ya Pak. Diganti. Diganti, jangan dikasih nama Brandon. Dikasih nama siapa ya Pak? Ya namanya semisal salah, tapi yang syar'i yang bagus maknanya. Barakallahu. Ada namanya Tuhan, diganti jangan dikasih nama Tuhan ya. Namanya Jahannam, jangan dikasih nama Jahannam ya Pak. Terus diganti. Wailah, syariat untuk mengganti nama yang bagus. Nah, repotnya ini ada orang yang dikasih nama dengan nama-nama Jawa, tapi bagus maknanya. Namanya siapa? Selamat. Bagus atau bagus? Bagus, Selamat. Tapi nama Jawa, Selamat ini. Ya apa? Dikasih nama Selamat atau Salim? Salim atau Selamat? Bagusnya dikasih nama Salim. Itu lebih Islam. Ngarek lah itu. Ya sudah, nama saya Selamat Salim. Dobel-dobel ya ini. Satu aja. Nama kamu aslinya Selamat, tapi kamu ganti jadi Salim. Gimana? Terlanjur. Gimana lagi? Nama KTP-mu Selamat. Nama kamu di kalangan para ikhwan Salim. Panggilan kamu Salim. Leo Salim. Leo. Mas Selamat ada nama. Ada orang namanya Untung. Nama siapa? Pak Untung. Ada orang nggak ada? Ada. Terus diganti apa ya Pak? Diganti siapa? Ghanim. Ghanim itu Untung. Untung atau Ghanim? Ghanim. Ada di daerah Purwokerto sana. Saya tahu orang ini Pak. Kan kita ngaji dia. Dia namanya Selamat Untung. Sama. Orangnya ada. Masih hidup. Taklim dia Mas. Biasa ngantar saya di sana. Namanya Selamat Untung. Selamat Untung, karena bilang antum jangan nama Selamat Untung Pak. Nah itu siapa Ustaz? Ya diarabkan. Gimana Ustaz? Ya, antum namanya Salim Ghanim. Senyum gitu. Temannya pria ya Pak. Itu Salim Ghanim. Itu di Borong Kafe. Terus Selamat Untung lagi Masya Allah kan, ya. Diganti dengan nama yang lebih syar. Barakallahu fikum. Agarat. Nah, gitu ya. Itu syar'inya sebuah nama sampai Rasulullah SAW mengganti nama-nama yang kurang bagus dengan nama-nama yang syar'i barakallahu fiik. Sehingga nama betul-betul sangat diperhatikan dalam Islam. Ini dimasukkan dalam adab, namanya adab, adab di dalam memiliki sebuah nama atau memberikan sebuah nama. Harapkan itu, kalau namanya bagus, itu anak itu bangga, kejiwaannya terjaga, tidak dijelek-jelekan sama teman-teman. Nah, namanya orang mau jelek-jelekan, mau anak ya kan. Nah, dikasih nama sebagus mungkin, iso ya, diplesetkan, diapakan, nah, orang yang tidak beres ya. Allah. Satu lagi. Jangan. Hah? Belum. Qala rahimahullahu ta'ala babu abghabil asma'i ila Allah. Bab nama-nama yang paling Allah benci. Yang paling Allah murkai. Ingat kalau Allah murka, tandanya itu tindakan dosa, tindakan kemaksiatan, tindakan pelanggaran. Ini yang dikatakan tidak sekedar nama. Dalam Islam ada nama-nama yang Allah murkai. Barang siapa yang bernama dengan nama itu harus dan wajib diganti. Barang siapa yang sengaja bernama dengan nama itu, maka dia harus dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Berdosa dia, bermaksiat dia kepada Allah dengan nama tadi. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن حبيب عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بل أبو هريرة رضي الله عنه بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رشد أخنا الأسماء innallah, nama yang paling keji, yang paling jelek di sisi Allah, rajulun tasamma malikal amla, seseorang yang menamakan dirinya dengan malikul amla, raja di raja, raja di raja. Itu sama seperti dia memposisikan diri sebagai Allah Azza wa Jalla. Raja dari semua raja hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika ada seorang hamba punya nama Malikul Amlak, artinya dia menamakan dirinya seperti Allah Azza wa Jalla. Ada haram. Namanya termasuk syirkun fil asma. Syirik dalam perkara nama. Ini bahasa Arabnya. Termasuk dalamnya barakallahu fikum nama-nama dengan makna yang sama. Dengan bahasa Persia, Shahanshah. Shahanshah. Bahasa Persia artinya Malikul Amla. Disebutkan dalam sebagian lafaz dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan la malika illallah. Tidak ada raja kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu nama paling Allah benci, paling Allah murkai, paling keji, paling jelek, dikarenakan orangnya hendak menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis dalam Bukhari Muslim, barakallahu fikum. Ada nama-nama yang Allah benci. Yang bernama dengan nama tadi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sengaja, dosa. Kalau enggak sengaja, enggak tahu, dirubah, wajib dirubah. Jangan Malikul Amlak, tapi dikasih nama siapa ya, Pak? Abdul Malik. Ya Allah, ya Abdul Malik, kamu hambanya Allah Al-Malik. Begitu pula ya, Pak, Bismillahirrahmanirrahim, seseorang yang bernama dengan nama-nama yang itu khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Tadi, Tuhan. Menurut orang Jawa ya, dia ada orang namanya Allah, sudah haram ya. Atau namanya Rahman, Ar-Rahman, namanya Al-Khalid. Adalah ya, itu nama-nama khusus bagi Allah. Tidak boleh bernama dengan nama seperti itu. Wajib diganti. Barakallahu fikum. Atau dengan nama-nama yang lain yang sangat jelek maknanya. Adalah ya, nama Iblis, dan nama Fir'aun, dan nama Sa'ir. Apa Sa'ir ya? Nah, neraka Sa'ir. Hah? Sakor. Nama siapa? Sakor. Loh, neraka Sakor ya, Pak. Adalah Yesus. Adalah Yesus. Barakallahu fikum. Atau dengan nama-nama yang menunjukkan kesombongan, menunjukkan keangkuhan, keangkuhan adalah Yesus. Nama siapa? Mutakabbir. Nama kamu mutakabbir. Barakallahu fikum. Hah? Adalah Yesus. Al-Rahim nama-nama yang jelek maknanya barakallahu fikum. Sehingga jangan mengatakan apa arti sebuah nama. Betul-betul dalam Islam nama sangat diperhatikan. Ada norma-normanya, ada etika-etikanya, ada ketentuan-ketentuannya. Cari nama yang paling Allah cintai dan jangan bernama dengan nama yang paling Allah benci. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sudah malam ya, yakin coba. Hah? Ada yang mau tanya kan? Kalau ada, azan dulu. Azan dulu. Wih, azan di sini. Tanya jawab baru komat. Ada hobol. Dia tenang. Ya Allah, al-mu'adzin, mu'adzin. Siapa yang azan? Allah Allah. Ada yang menyebutkan itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nama-nama yang familiar lah. Malik, Ridwan. Jarang saya jumpai muslimin namanya Israfil atau Mikail atau Jibril. Tapi ada yang namanya Jibril. Allahu a'lam bishawab. Nama topan bagusnya diganti apa Ustaz? Topan. Namanya apa Ivan ya? Anda punya nama apa Ivan ya? Bagus untuk Taufan ya? Hah? Taufik. Taufik bisa. Atau Affan. Hah? Namanya Affan. Kalau Fik kan lain kan Taufan. Pan, pan gitu. Ini Fik, Fik. Kurang pas. Kalau Affan sama Pan, Pan gitu ya. Namanya Affan. Ini nama salah seorang imam besar pada masa beliau. Termasuk gurunya Imam Ahmad. Affan Ibnu Muslim As-Saffar. Affan ain, ain fa panjang, ain fa alif nun. Affan. Aywa. Namanya orang soleh, namanya ulama Affan. Di depan ya. Nah, kata apa? Topan bagi kehidupan ya. Nah, ini topan ya ini. Afan, kehidupan ya. Afan. Atau Irfan. Nah, Sir Irfan kan gitu ya. Nah. Wah, madani merek. Mending Afan aja, Afan. Nah, bukan Afan ya. Tapi Afan. Ain, ta, alif, kemudian nun. Allah taala lanjut. Oh, saya kayak tumpeng-tumpengan. Enggak usah fit tumpeng-tumpengan ya, Irfan. Nggak usah kau bawakan nasi kumpang di Google gitu, ganti nama, nggak perlu ya. Yang lain? Mungkin nama laki-laki itu banyak. Kalau yang perempuan yang termasuk. Nama-nama yang soleh. Nama-nama kaum solehat. Khadijah, Asma, Zainab, Maryam, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Banyak dari nama-nama sahabiyah dan nama-nama tabi'iyat. Banyak. Kok nama-nama gini tanyakan sama yang jamaah-jamaah ini. Namanya asik-asik gitu. Tidak terduga. Ada namanya Hilwa. Ada namanya Hilwa ya? Hilwa. Manis. Ini menggambarkan lahirnya bayi perempuan yang cantik, manis. Hilwa. Masya Allah. Ustaz Muhammad yang terbaru anaknya ini, yang baru lahir, perempuan dikasih nama Ahla. Ahla. Bukan lagi hilwah lagi, di ahla. Yang paling manis sudah pokoknya. Ahla. Asik ya raja makhluk kasih nama. Nah, gak terbayang. Zain juga kasih nama saja. Mereka ahlinya adalah masalah ini. Masya Allah, hilwah, ahla. Afnan. Tapi siapa namanya itu? Allah. Yang lain? Kalau terkait dengan kunyah yang dicontohkan Rasul, kunyah dari nama anak yang paling besar. Jadi anak pembaharunya siapa? Entah dia sudah meninggal ataukah masih hidup. Barakallahu. Kalau anak pembaharunya putri, dicari anak pembaharunya laki-laki. Barakallahu. Nah. Gitu ya. Ah, anaknya putri, putri, putri. Siapa yang terakhir? Putra. Masya Allah. Itu kenyanya aku. Siapa nama nama putra ini? Abdullah. Abu Abdillah. Muhammad Abu Muhammad. Ahmad Abu Ahmad. Salim Abu Salim. Ghanim Abu Ghanim. Ya Allah. Nah. Bahkan diperbolehkan berkunyah, memiliki kunyah walaupun belum punya anak. Enggak perlu ada wujudnya. Kayak Aisyah radhiyallahu anha enggak punya anak. Tapi punya kunyah siapa? Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Aneh. Ada lagi yang lain? Abu siapa? Abu Dzar. Nah, apa? Kalau imam itu gelar. Kalau imam begeden ya. Kaboten ya. Namamu siapa? Imam Malik. Masya Allah. Dengar namanya sudah. Besar sekali. Masya Allah. Namamu Malik yakin. Nama siapa? Malik. Alah, selesai. Atau Abdul Malik. Nah, kayak gitu ya. Abu Dzar lah, Bas. Abu Bakar, Abu Dzar, Abu lah, Bas. Abu Hafiz. Jadi umumnya, umumnya yang namanya nama itu nama sendiri, kunyah sendiri. Namanya misalkan Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Namanya Muhammad, kunyahnya Abu Ahmad. Namanya sendiri, kunyah sendiri lagi. Tapi boleh juga kunyah dijadikan sebagai nama, itu boleh. Namamu siapa? Abu Bakar. Itulah kunyah. Namamu? Namaku adalah kunyah. Tidak ada masalah. Ini diperbolehkan dan itu empat perkara yang ma'ruf di kalangan para ulama kita. Yang lain? Usaid. Pak, Usaid. Tapi. Usaid namanya. Itu tasdirnya kata-kata ahad macam usaid ya macam kecil artinya ketika lahir lanang masya Allah macan ini masih bayi dikasih nama usaid nah ya. Macan di waktu masih kecil misalkan bayi tingkai gak karu-karuan nih luar biasa tingkainya di luar kebiasaan bayi-bayi pada umumnya oh macan deh dikasih nama usaid. Jangan kan Usaid, Asad juga boleh. Namanya siapa? Asad. Macan tenang. Ada ulama kita yang namanya Asad. Nah, kalau begitu. Gitu ya. Usama juga macan. Asad, Usama, Asad. Ini semuanya adalah nama-nama yang mengandung mana macan-macan ya. Singa-singa. Ada ya, Jus. Ya, kisah ya. Cukup? Toko-toko bid'ah. Ya jangan. Kalau ada orang yang ngerti itu adalah ahli bid'ah. Kemudian dia ngasih nama anak dia dengan itu. Menunjukkan kecenderungannya ke sana. Enggak beres pokoknya. Hah? Namamu siapa? Gus Dur. Ini parah ini. Enggak ngaruh-ngaruhan ini. Gus itu gelar. Dur. Sehingga dari Bapak Abdul Rahman. Lah kok dipakai nama itu? Namamu siapa? Gus Dur. Ini banyak. Ada kecenderungan yang agak bagus pada tokoh-tokoh yang menyimpang tadi mana. Gitu ya. Jadi kalau pas kebetulan kok sama, ya labas. Gak ada kesengajaan. Gak ada kesengajaan. Nah itu. Nama siapa? Akil. Bagus Akil. Ada orang namanya Akil, tokoh Syiah. Ya wis, gimana lagi? Kebetulan sama. Tapi kalau anak baru lahir ditangkap. Nama siapa? Kasih nama Akil kayak pokok itu. Nah, itu tidak bagus. Ada nguyulah dalam hati, kecondongan dalam hati yang menunjukkan penyimpangan pada bapaknya. Terima kasih. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.